Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertanyaannya seperti itu, yaitu datanya seperti itu, maka perlu dilihat apakah si ayah waktu itu tidak si ayah waktu itu si waktu itu walinya siapa? Kalau walinya adalah hakim dalam keadaan si ayah masih ada, demikian pula barangkali abang wanita itu masih ada misalkan, maka pernikahan dari yang dilakukan oleh si hakim ini tidak sah, kecuali kalau si ayahnya ini menentang dengan sebab-sebab yang tidak syar'i. Tapi kalau berdasarkan pertanyaan tadi, bahwasanya mereka kawin ke hakim karena mereka sudah terlanjur berzina dan hamil si wanitanya itu, padahal mereka belum mencoba untuk tanya ke ayahnya dulu, apakah hubungan kami ini direstui, kemudian boleh tidak kami kawin. Mereka belum mencoba itu. Sekedar karena tidak ingin ketahuan aib, langsung mereka kawin ke hakim tanpa kawin tanpa dikawinkan oleh si wali yang sah, yaitu ayah. Maka ini perkawinannya tidak sah dan harus diulang. Tayyib. Dan itulah yang terjadi karena Rasulullah SAW bersabda, yaitu apa? Idza tasyajaru fasultanu waliyyu man la waliyalah. Kalau mereka bertikai, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Sementara wanita ini disebutkan dalam cerita tadi, dia punya ayah dan dia mungkin punya abang atau punya ya abang, atau mungkin punya adik laki-laki yang sudah balig, atau mungkin punya paman. Maka tidak sah untuk langsung lari ke wali hakim sementara wali-wali yang terdekat masih ada. Tayyib. Berarti apa? Perkawinannya itu harus diulang. Kalau takut karena aib, ini adalah tanggung jawab. Mereka sengaja membuat aib. Kenapa sekarang takut untuk aibnya ketahuan? Cepat atau lambat, aib itu ketahuan. Tayyib. Maka yang ada adalah wajib bertobat. Kalau tidak mau bertobat, maka ini dosanya sangat besar. Seperti yang disebutkan di situ, bahwasanya si wanitanya tidak merasa bersalah atau apa. Dia wajib untuk bertobat. Si laki-lakinya juga wajib bertobat. Kemudian ada pernikahan. Lagi pula dalam cerita itu, akhirnya semua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, pihak wali-wali itu mengetahui. Lalu apalagi yang dikhawatirkan? Sudah kawin saja, diulang lagi perkawinannya walaupun tidak di hadapan masyarakat yang banyak. Cukup dengan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan saja mereka berkumpul di situ. Sehingga aibnya tidak tersebar semakin menjauh. Yang pasti perkawinannya tidak sah. Karena apa? Masih ada wali terdekat, masih ada ayah. Perkawinannya tadi tidak sah. Walaupun setelah itu disebutkan di situ, ketika si anak lahir, si ayah yaitu apa tidak mempermasalahkan karena ayah gembira ketika cucunya lahir. Tetapi ketika masa akadnya itu harus si ayah itulah yang menikahkan atau mewakilkan ke orang lain karena ayah masih ada dan dialah yang paling berhak untuk menikahkan. Tidak boleh langsung lari ke hakim selama ayahnya tidak melakukan perkara yang menghalangi mereka kawin secara syar'i dalam waktu itu. Dan disebutkan dalam cerita ini, ayahnya tidak menghalangi apa-apa karena ayahnya bahkan tidak tahu hubungan mereka, hubungan kedua laki-laki dan perempuan itu, sehingga mereka kawin dalam keadaan tidak memberitahu ayahnya. Dan ini adalah perkawinan yang tidak sah. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.